Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla tentang manzilah kedudukan ilmu terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Beliau berkata, "Famanzilatuhu fid din 'aliyatun." Manzilah atau kedudukan akan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam agama 'aliyatun, sangatlah tinggi. Wa ahamiyatuhu 'azimatun. Dan kepentingannya adalah sangat agung. Kenapa? Kedudukan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi di dalam agama Islam. Beliau menjelaskan, karena wala yumkinu ahadan. Karena tidaklah mungkin seseorang ya'budallaha 'alal wajhil akmal. Tidaklah seseorang itu beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sempurna hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Sampai dia mengilmui akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, di atas basirah. Kemudian beliau menukil firman Allah taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang sampai pada puncak kesempurnaan, yang tidak ada aib sedikit pun. Fada'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah yang mulia ini terkait dengan fada'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa hadza yasmulu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah." Jadi doa di dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung doa masalah dan doa ibadah. Sebagaimana yang telah ma'ruf bagi kita bahwasanya para ulama membagi doa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa masalah dan yang kedua adalah doa ibadah. Adapun mana dari fadu'aul mas'alah, apabila fadu'uhu biha di sini maknanya adalah doa masalah, maksudnya adalah tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ini makna dari doa masalah, fadu'uhu biha. Maknanya berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala biha, dengan wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kalian. Tatkala seseorang dia ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah yang sesuai. Kita berdoa kepada Allah, ya Ghafur ikfirli, ya Ghafur ikfir lana, ya Allah, ya Ghafur Zat yang maha pengampun, maka ampunilah kami. Ya Rahim irhamni, ya Rahim Zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, sayangilah aku. Ini makna dari doa masalah. Adapun apabila fad'uhu biha di sini maknanya adalah doa ibadah, adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan makna yang terkandung di dalam nama-nama dan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fatakumu, kata beliau, fatakumu bitaubati ilaihi. Ya, tatkala Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Li'annahu at-tawwab. Karena Allah memiliki nama At-Tawwab. Ya, seseorang tatkala dia memahami nama Allah At-Tawwab, zat yang maha pemberi taubat, maka tatkala dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita berzikir dengan lisan kita, kenapa kita berzikir dengan lisan kita? Karena kita memahami bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Tatkala kita beribadah dengan anggota badan kita, karena kita memahami Allah memiliki nama Al-Basir. Tatkala kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan sepi, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama Al-Latif Al-Khabir, zat yang maha lembut, yang mengetahui segala sesuatu, walaupun sesuatu tersebut adalah tersembunyi. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, apabila seseorang dia benar-benar memahami hakikat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang terkandung di dalamnya, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang sempurna. Kalau dia benar-benar ya mengilmui akan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat kita sebenarnya mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita adalah agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna. Kemudian pembahasan yang selanjutnya terkait dengan makna ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kelanjutan yang ayat yang mulia ini Allah berfirman, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Maka tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang mereka menyimpang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya hanya nama-nama Allah lah, hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang husna, dan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, baik doa masalah maupun doa ibadah. Kemudian yang Allah perintahkan adalah agar kita menjauhi orang-orang yang mereka yulhiduna, menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari al-ilhad fi asma'illah, yulhiduna fi asma'ihi, ilhad maknanya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, di dalam kitabnya Qaulul Mufid, adalah al-mailu biha ama yajibu fiha, adalah berpaling terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terkait hal-hal yang wajib bagi kita untuk menetapkannya. Jadi berpaling dari nama Allah Subhanahu wa taala intinya adalah tidak menetapkan hal-hal yang wajib yang seharusnya kita tetapkan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilhad di dalam nama Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid dan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, di antara bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid adalah ayunkiru syai'an minal asma'i aw mimma dalat 'alaihi minas sifati awil ahkami, adalah mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah, mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, atau hukum yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah. Ya, kelompok Jahmiyah ini termasuk dari orang-orang yang melakukan ilhad, yang mereka menolak nama-nama Allah, dan mereka pun menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun menolak hukum yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Jahmiyah ini dikatakan di sini wa hadza a'dhamul ilhad, sebesar-besar penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka mengatakan innallaha laisa lahu asma, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama. Li'annal asma'a, kata mereka, mawjudatun fil makhlukin. Ya, karena nama-nama itu ada di dalam makhluk. Tatkala kalau seandainya kita menetapkan nama bagi Allah, sementara makhluk pun memiliki nama. Maka apabila kita menetapkan nama bagi Allah, sarat tasbihan. Berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini menurut mereka. Maka di sini dikatakan fahadha, maka yang demikian ini adalah bentuk penentangan, pengingkaran, bentuk ilhad yang paling a'zam, yang paling besar yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Wahadha kufrun billahi, dan mereka adalah telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang Mu'tazilah. Bedanya, kalau orang-orang Mu'tazilah, bedanya Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah, mereka orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, mereka tetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menolak makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka menolak sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan Allah memiliki nama Ar-Rahman bila Rahman, bila Rahim, bila Rahmah. Ya, jadi Allah memiliki nama Ar-Rahman tapi tidak mengandung sifat Ar-Rahmah. Padahal kita ketahui setiap yang memiliki nama, ya, setiap sesuatu mesti dia di dalamnya mengandung sifat. Minimalnya adalah sifat wujud, yaitu ada. Dan kita ketahui bahwasanya setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung suatu sifat. Karena hal inilah yang menunjukkan akan kehusnahan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nama Allah memiliki nama Ar-Rahman, ini mengandung sifat Ar-Rahmah bagi Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, maka mengandung sifat Maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat di dalamnya. Maka apabila seseorang dia menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat, maka berarti dia telah melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ilhad yang pertama. Bentuk ilhad yang kedua adalah ayaj'alaha dalatan 'ala tasbih. Jadi menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atas tasbih. Dalam artian mereka menyamai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tatkala mereka mengatakan Allahu Sami'un Basirun Qadirun. Allah memiliki nama Sami, Basir, Qadir. Sementara al-insan juga memiliki nama Sami, Basir, Qadir. Ittafaqat hadhil asma fayulzamu an tafaqa al-musammiyat, kata mereka. Jadi mereka memiliki suatu kaidah yang batil, setiap kesamaan nama menunjukkan kesamaan sesuatu yang dinamai. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki nama Sami, sementara manusia juga memiliki Sami pendengaran, oh berarti pendengaran Allah Subhanahu wa taala sama dengan pendengaran makhluk. Sementara kita ketahui bersama bahwasanya kaidah ini adalah kaidah yang sangat batil. Karena kesamaan nama itu tidak melazimkan kesamaan zat yang dinamainya. Tatkala misalnya kita memiliki hidung, gajah pun memiliki hidung, sama-sama namanya hidung. Apakah sama gajah kita dengan gajah hidung? Beda. Kita memiliki kaki, meja juga memiliki apa? Kaki meja. Sama-sama namanya kaki, tapi tidak melazimkan, ya, samanya nama tidak melazimkan sama dalam sesuatu yang dinamainya tersebut. Jadi kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan zat yang dinamainya. Ini ilhad yang kedua, bentuk ilhad yang kedua adalah menyerupai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian bentuk ilhad yang ketiga adalah tasmiyatul makhlukin bi asma'illahi. menamai makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya tatkala beliau menafsirkan firman Allah yang mulia ini. Dan ini pun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid. Ya, seperti orang-orang musyrikin tatkala mereka menamai berhala mereka dengan Al-Lata, ini diambil dari nama Allah Al-Ilah. Tatkala mereka menamakan berhala mereka Al-Uzza, ini diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, jadi mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ilhad yang keempat adalah menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak bernama dengan nama tersebut. Hal ini sebagaimana tafsiran dari Al-A'mas. Ya, tatkala beliau menafsirkan wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ay ayudkhuluna fiha ma laysa minha. Yaitu mereka memasukkan di dalam nama Allah yang bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka menamai Allah Subhanahu wa taala atau mensifati Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak bernama atau bersifat dengan nama dan sifat tersebut. Seperti orang-orang Nasara yang menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Atau seperti seorang artis misalnya lagu yang zaman dahulu ya, menamakan mensifati Allah dengan bosan. Mungkin Allah sudah bosan. Ya, ini syairnya. Jadi mensifati Allah dengan apa? Dengan bosan. Ini termasuk dari bentuk ilhad. Jadi di antara bentuk ilhad adalah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak bernama dengan nama tersebut atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Adapun faedah ayat yang mulia ini dan tafsiran dari Ibnu Abbas serta A'mas sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, yang pertama adalah bayanu tawasul al-masru', menjelaskan tentang tawasul yang disyariatkan, yaitu bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bantahan bagi orang-orang yang mereka bertawasul dengan jah kedudukannya orang soleh. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seluruh nama Allah Subhanahu wa taala telah sampai pada puncaknya kebaikan. Seluruh nama-nama yang husna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Falaisa fiha ismun ghair hasan. Tidak ada nama Allah yang di sana tidak hasan, tidak baik, tidak ada. Jadi seluruh nama Allah seluruhnya adalah husna. Dan makna husna sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah sampai pada puncaknya kesempurnaan yang tidak ada aib, yang mengandung sifat kesempurnaan yang tidak ada aib sedikit pun baik secara ihtimal maupun takdiran. Kemudian yang keempat adalah larangan untuk berbuat ilhad di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, bahwasanya nama-nama Allah adalah taufikiyah. Dalam artian ya, tatkala kita menetapkan nama-nama atau sifat-sifat Allah haruslah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menamai Allah dan mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah tidak bernama dengan nama tersebut. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu al-babu ats-tsani wal khamsuna. Bab yang ke-52. Yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid. Yang kedua adalah makna dari assalam. Yang ketiga adalah hikmah dari larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Dan yang keempat adalah penjelasan dalil. Adapun poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid, Anda ambil penjelasannya dari Kitab Mulakhas halaman 201. Beliau mengatakan, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid. Lamma kana assalamu ala shakhsin, ya, tatkala ucapan assalamu ala fulan atau assalamu ala saksin, maknanya adalah talabus salama. Tatkala kita mengucapkan kepada seseorang assalamu ala fulan, maka ini maknanya adalah talabus salama lahu minas surur, meminta keselamatan untuk orang yang kita berikan salam ini dari kejelekan-kejelekan. Apabila makna assalamu ala fulan ini memiliki nama seperti ini, maknanya adalah talabus salama, meminta keselamatan terhadap orang yang kita ucapkan assalam ini dari kejelekan-kejelekan, imtana'a ayyuqala assalamu ala Allah. Maka jelas ini apa? Tercegah atau tidak boleh, terlarang bagi kita untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat al-ghani, yang maha kaya, as-salimu, zat yang maha selamat, min kulli naqsin, dari segala macam bentuk kekurangan. Yang nanti insyaAllah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Kalau seseorang dia mengucapkan assalamu ala Allah, maka menimbulkan suatu kesan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki aib, memiliki kekurangan, sehingga butuh untuk didoakan keselamatan. Ya. Ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Maka dan juga ya, tatkala seseorang mengucapkan assalamu ala Allah, ini adalah termasuk dari bentuk doa. Berarti dia mendoakan siapa? Mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa yud'a. Allah itu adalah tempat kita untuk berdoa. Bukan kita berdoa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kepada siapa kita berdoa? Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah butuh untuk didoakan. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat tempat kita berdoa. Faman da'a lillahi, maka di sini barang siapa yang dia berdoa untuk Allah, ya dia berdoa ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini hal ini menunjukkan wahada yankusu tauhid al-abdi. Maka hal ini mengurangi tauhid yang ada pada diri seseorang, karena menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Adapun makna dari assalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, di bukaan ini halaman 575, beliau mengatakan assalamu lahu addatu ma'anin. Jadi assalam itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah at-tahiyyatu ini adalah ucapan selamat, ucapan salam. Ya, tatkala kita bertemu dengan orang lain, uhayyikum bissalam. Ya, saya muliakan, saya ucapkan salam kepada kalian. Ini makna dari assalam yang pertama adalah at-tahiyyah. Yang kedua adalah assalamatu minan naqsi wal afat. Makna dari assalam yang kedua adalah assalamatu minan naqsi. Keselamatan dari kekurangan-kekurangan. Yang ini bermakna doa, sebagai bentuk doa agar orang yang kita doakan dengan assalam ini ya terbebas dari kekurangan-kekurangan. Dan inilah sebagaimana antum bisa baca kitabnya Ustaz Abu Isa, ini sebagaimana maksud dari kandungan dalam doa kita, assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Ya, tatkala kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, maknanya kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terbebas dari kekurangan-kekurangan. Adapun makna yang ketiga, assalamu adalah ismun min asma'illah. Termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hasr ayat 23, Al-Malikul Quddusus Salam. Jadi nama termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yang assalam ini memiliki dua makna. Sebagaimana disebutkan oleh ahlul ilmi, nama Allah as-salam lahu maknayani, memiliki dua makna. Yang pertama adalah as-salimu minan naqaisi wal uyub. Tatkala Allah memiliki nama as-salam, Yang mana as-salam ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah zat yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib. Ini makna dari as-salam. Yang termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-musallimu li ghairihi. Zat yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Bagi makhluknya, bagi orang lain. Jadi ini makna dari as-salam. As-salam yang termasuk dari nama Allah memiliki dua nama. Yang pertama adalah as-salimu minan naqais wal uyub. Zat yang selamat dari kekurangan dan aib. Kemudian yang kedua adalah al-musallimu li ghairihi. Zat yang memberikan keselamatan kepada orang lain. Ya, maka dari sini kita mengetahui dari hikmah larangan mengapa dilarang bagi kita untuk mengucapkan assalamu alallah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di dalam kitab Qaulul Mufid, hikmah dari larangan mengucapkan assalamu alallah di sini ada dua. Yang pertama, ya, annallaha ta'ala salimun fi dhatihi min kulli naqsin wa aibin. Sebagaimana yang tadi kita pahami, ya. Jadi nama Allah as-salam ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah zat yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib. Ya. Tatkala seseorang dia mengucapkan kepada Allah assalamu alallah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang selamat dari segala macam bentuk kekurangan dan aib, maka perkataan assalamu alallah ini menimbulkan kesan Allah ini memiliki apa? Kekurangan. Sehingga harus disucikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang butuh doa assalam ini adalah makhluk yang mereka memang memiliki kekurangan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang selamat, yang tidak ada sedikit pun aib pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendoakan Allah assalamu alallah, ini menunjukkan kesan Allah memiliki kekurangan sehingga butuh untuk didoakan. Kemudian yang kedua, idza da'awtallaha, jika engkau, kata Syaikh Utsaimin, berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan atas dirinya, kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan pada dirinya, faqad khalafat haqiqah, maka hal ini menyelisihi hakikat. Karena li'anna Allah yud'a wa la yud'a lahu. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat tempat kita berdoa, bukan untuk didoakan. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan pada hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah musallimun li ghairihi. Zat yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Sehingga yang butuh terhadap doa ini adalah bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi makhluk. Karena kita makhluk adalah orang-orang yang butuh. Ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari kejelekan-kejelekan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ghaniyun, beliau adalah zat yang maha kaya, yang maha sempurna, yang tidak butuh kepada seseorang pun. Bahkan kitalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penjelasan dalil, diantara dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu di dalam kitab Fis-Sahihi An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, adalah kami apabila kami bersama nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, itu tepatnya tatkala at-tahiyat, ya, kulna, kami berkata, membaca doa assalamu alallah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan. Ini yang dibaca oleh para sahabat, ya, tatkala at-tahiyat di dalam salat mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, tatkala mendengar doa mereka ini, Nabi berkata kepada mereka, la taqulu assalamu alallah. Janganlah kalian berkata assalamu alallah. Kemudian Nabi menjelaskan alasannya, fa innallaha huwassalam. Dikarenakan Allah, sesungguhnya Allah adalah as-salam. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam sebagian riwayat, disebutkan di sini adalah assalamu ala Jibril wa Mikail. Jadi mereka membaca doa assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan maksudnya adalah assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada mereka, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah wassalam. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah karena sesungguhnya Allah adalah assalam, walakin qulu, akan tetapi katakanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattaibatu ila akhir. Terkait dengan hadis tasyahud, doa tasyahud. Ya, tatkala para sahabat membaca doa assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala Jibril wa Mikail, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan assalamu ala Allah. Dan dalam hadis ini Rasulullah tidak melarang untuk mengucapkan assalamu ala Jibril, karena yang namanya makhluk, ya siapapun dia, dia butuh didoakan untuk keselamatan. Jadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah, ini menunjukkan larangan. Hadza nahyun minhu sallallahu alaihi wasallam, dan larangan ini menunjukkan akan keharaman. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebabnya, dan sebabnya adalah karena Allah adalah huwassalam, adalah zat yang selamat dari segala macam bentuk kekurangan, sehingga tidak butuh untuk didoakan assalamu ala Allah. Maka faedah hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas, bahwasanya larangan bagi kita untuk mengucapkan assalamu ala Allah, hukumnya haram. Yang kedua, bahwasanya assalamu ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan assalamu ini memiliki dua makna sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian faedah yang ketiga, yang ini sering dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya barang siapa yang melarang atas sesuatu, ya hendaklah dia pun menjelaskan sebabnya. Dan dia pun harus, kalau ada ganti yang lebih baik, maka hendaklah dia ya mengabarkan kepada sesuatu gantinya. Ya, tatkala di sini Rasulullah melarang mereka untuk mengatakan assalamu ala Allah, Rasulullah menjelaskan sebabnya. Kenapa? Karena Allah adalah assalam. Maka tatkala kita melarang sesuatu, ya, jangan hanya sekedar larangan. Tatkala kita melarang sesuatu, anak kecil misalnya ataupun yang lainnya, maka kita jelaskan sebabnya kenapa kita melarang ini. Atau kita menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ucapan assalamu ala Allah di dalam doa tasyahud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya, yaitu dengan membaca doa attahiyatu lillah ila akhir. Kemudian yang keempat di sini adalah wajibnya untuk mengajari orang yang jahil, yang bodoh. Selesai bab yang ke-52. Ya, kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-53 yang diberikan judul oleh mu'alif, babu qawli Allahumma gfirli in si'ta. Ya Allah, ampunilah aku in si'ta, jika engkau menghendaki. Pada bab ini hanya ada dua poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah larangan berdoa dengan ungkapan Allahumma gfirli in si'ta, dan hubungannya dengan kitab Tauhid. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid, Qaulul Mufid, dan kitab Tamhid. Yang ana simpulkan, ana buat ringkasan dari penjelasan di dalam kitab tersebut. Di sini dikatakan bahwasanya hakikatut Tauhid, hakikat dari Tauhid, adalah seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bitamami dzulli wal khudu, dengan kesempurnaan perendahan dan ketundukan, wal mahabbah, dan kecintaan. Ya. Jadi di antara hakikat dari tauhid yang ada pada diri seseorang, tatkala seorang hamba dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kesempurnaan perendahan diri, ketundukan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah seorang hamba, ya harus menampakkan kebutuhan kita dengan penampakan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah huwal ghaniyyu, adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapapun. Maka perkataan Allahumma gfirli in si'ta, di perkataan tatkala kita berdoa kepada Allah "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendakinya." Maka perkataan doa yang seperti ini tidaklah boleh. Tidak boleh. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Jadi hakikat ketauhidan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tatkala dia merendahkan dirinya, tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian menampakkan dia adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat dari tauhid yang ada pada diri seseorang. Maka tatkala dia berdoa kepada Allah, "Allahummaghfirli in syi'ta," ya Allah doakanlah, ya Allah ampunilah aku jika engkau menginginkan, maka seakan-akan apa? Seakan-akan dia tidak butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib bagi kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersungguh-sungguh, serius, benar-benar. Ya, tatkala kita ingin meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dengan cara yang sungguh-sungguh, yang serius. Tidak boleh kita mengkaitkan dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, apabila seseorang dia berdoa dikaitkan dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, berikanlah saya jodoh yang baik ya jika engkau menghendaki. Ya Allah, berikanlah saya hidayah jika engkau menghendaki." Maka doa yang seperti ini ya menunjukkan tiga kekeliruan. Yang pertama, annahu yus'aru bi anna Allah lahu mukrihu mukriha ala syai' atau mukrihun ala syai', menunjukkan bahwasanya seakan-akan Allah itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tatkala kita berdoa, "Allahummaghfirli in syi'ta," seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Sementara tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, doa "Allahummaghfirli in syi'ta" ini seakan-akan dia mengatakan, "In syi'ta faghfir wa in syi'ta fala takfir." Ya Allah, ya, jika engkau berkehendak, maka ampunilah saya, tapi jika tidak, maka tidak diampuni juga tidak apa-apa. Ya. Ini makna dari "Allahummaghfirli in syi'ta." Jadi yang pertama, seakan-akan Allah itu dipaksa. Seakan-akan kita memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, doa yang seperti ini ya, seakan-akan mengabulkan suatu doa, amrun azimun alallah, adalah suatu perkara yang sangat berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala kita berdoa, "Allahummaghfirli in syi'ta," kita berdoa kepada Allah, kemudian dikaitkan dengan masyiah kehendak, seakan-akan pengabulan suatu doa adalah merupakan suatu perkara yang sangat berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dalam hadis yang nanti kita akan sampaikan, "Wallahu ta'ala alladzi la yata'adzamuhu syai'un." Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak ada sesuatu pun memberatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya memerintahkan kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal yu'adzim ar-raqbah." Ya, hendaklah kita itu menguatkan harapan kita, membesarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un a'tahu." Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang membuat berat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikannya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, seakan-akan ya pengabulan doa itu adalah merupakan suatu yang sangat berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perkataan atau doa "Allahummaghfirli in syi'ta" ini seakan-akan menunjukkan at-thalib, orang yang berdoa ini, goniyun anillah, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan atau doa "Allahummaghfirli in syi'ta" ini seakan-akan menunjukkan orang yang berdoa dengan doa seperti ini, goniyun anillah, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, bahwasanya yang namanya hamba ini sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syaikh Shalal Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, beliau mengatakan wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya hamba ini adalah muftakirun ilallah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi, pada setiap keadaannya. Ya, bagaimanapun keadaan kita, mau kita senang, susah, kita adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wala yanduru ila ma indahu minal asbab. Janganlah seseorang itu melihat apa-apa yang ada di sisinya dari sebab-sebab, wa minal imkaniyat, atau dari sarana-sarana yang ada pada dirinya. Bagaimanapun keadaan kita, walaupun kita adalah orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling banyak anaknya, atau orang yang dia memiliki kedudukan yang tinggi, maka dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia mendapatkan suatu nikmat, maka dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang dia dapatkan ini tetap langgeng ada pada dirinya. Ya, tatkala dia mendapatkan musibah, maka dia pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berbuat dosa, maka dia pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk bagaimanapun keadaannya, ya, mau dia senang, mau susah, maka dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang tatkala dia memiliki suatu sebab misalnya, ya, hatinya apa? Tergantung kepada sebab tersebut. Nah, tatkala dia jadi orang kaya, tergantung kepada hartanya. Dia memiliki perusahaan, dia tergantung kepada perusahaannya. Maka hakikat dari seorang hamba seharusnya bagaimanapun keadaan dia harus tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia memiliki sifat seperti ini, maka mesti dia pasti akan bertawakal bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bersandar kepada yang lainnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil, itu fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang kalian berkata, Allahumma gfirli in si'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, Allahumma arhamni in si'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki, liya'zim al-mas'alah, hendaklah dia mengokohkan permintaan dia, bersungguh-sungguh di dalam meminta, fa inna allaha la mukriha lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Wali muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, wal yu'addim ar-raqbah, hendaklah seseorang dia membesarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, sesungguhnya Allah, la yata'adhamuhu syai'un a'tahu, tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Jadi jelas di dalam ayat, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang tatkala dia berdoa mengkaitkannya dengan masyiah. Doa apa saja, ya, mengkaitkannya dengan masyiah, kehendak. Hendaklah dia tatkala berdoa benar-benar serius mengokohkan apa yang dia minta. Karena doa sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ya, tatkala kita berdoa kemudian diiringi dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini menimbulkan kesan di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terbebani dengan sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan hamba. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbebani dengan sesuatu apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Adapun faedah hadis yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yang pertama jelas adalah larangan untuk mengucapkan berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in si'ta, Allahumma arhamni in si'ta, dan larangan di sini menunjukkan akan keharaman. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini pun Rasulullah menjelaskan alasannya, ya, kenapa doa yang seperti ini dilarang. Alasannya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada seorang pun mampu untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang seperti ini menimbulkan kesan Allah dipaksa. Kemudian poin faedah yang ketiga adalah di dalam hadis ini dalilun ala kamali ghinahu ta'ala, menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana apa-apa yang ada di dalam bumi maupun di dalam langit ini semuanya adalah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak terkurangi sedikit pun. Di sini dijelaskan ara'aitum madza anfaqa khalaqas samawati wal ard. Ya. Tidakkah kalian melihat apa yang telah diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan langit dan bumi dari awal sampai akhir? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki dari orang yang pertama dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ya, menunjukkan bahwasanya perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan terkurangi walaupun seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk pada poin, pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-54, al-babu ar-rabi wal khamsuna, yaitu bab la yakulu abdi wa ammati. Bab tidak boleh mengatakan abdi wa ammati. Kalau abdi ini untuk laki-laki, ammati untuk perempuan. Maknanya sama, hamba. Poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah seperti biasanya hubungan bab ini dengan kitabu tauhid. Yang kedua adalah hukum perkataan abdi wa ammati dan juga perkataan rob, robbi, robbuka. Sebagaimana hadis yang nanti dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil. Adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid, ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Dikatakan oleh beliau bahwasanya bab ini adalah seperti bab yang sebelumnya. Yang tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini adalah min ajli ihtirami asma'illahi wa sifatihi. Adalah tujuannya untuk memuliakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara nama Allah adalah Rabb. Dan nanti ada perincian, ya, tatkala kita mengucapkan Rabb. Yang dilarang nanti adalah menggandengkan, mengidofakan Rabb ini dengan domir mukhatab. Hadisnya di sini adalah at'im rabbak. Tidak boleh kita mengatakan at'im, berilah makan Rabbmu. Nah, ini adalah termasuk dari larangan. Dan larangannya ini ulama khilaf, apakah larangan di sini menunjukkan haram atau makruh. Jadi tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan bab ini, yang pertama adalah tujuannya untuk memuliakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, beliau jelaskan wa min ajli sajjit turuki allati tafdi ila syirki, adalah untuk menutup pintu-pintu yang menyampaikan kepada kesyirikan. Kemudian beliau menjelaskan wadzalika, yang demikian ini adalah bitajannubi alfadhi, dengan menjauhi lafaz-lafaz yang dipahami di dalamnya mengandung kesyirikan. Walaupun sang mutakallim, ya, orang yang menggunakan atau berbicara dengan lafaz yang seperti ini tidak memaksudkan hal tersebut. Seperti perkataan abdi wa ammati, hambaku. Ini kan ada unsur nanti perendahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbuk. Ya, ini ada unsur perendahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang yang berkata ini tidak memaksudkan yang demikian tersebut. Maka hendaknya kita menjauhi lafaz-lafaz yang seperti ini. Ya, seperti perkataan abdi wa ammati. Ya, wa min dhalika, dan diantaranya adalah tidak boleh seorang tuan atau seorang raja dia berkata kepada budaknya abdi wa ammati, wahai hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Di sini tidak boleh. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau li'annal ibadah ibadullah, karena para hamba semuanya hakikatnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Tidaklah setiap orang, ya, yang di langit maupun di bumi kecuali dia datang kepada Allah abdan sebagai seorang hamba. Falaisa hunaka abdun li ahadin illa lillah. maka tidak ada di sana hamba bagi seseorang kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita mengatakan abdi atau ammati. Ya. Fal ubudiyatu, maka penghambaan, wa ta'bidu khosun billahi. Yang namanya penghambaan itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Amal makhlukun falaysa ba'duhum 'abidan lil ba'di. Maka makhluk tidak ada sebagian dari sebagian mereka sebagai hamba. Ya, kalau kita seorang tuan, seorang raja mengatakan abdi, ya, seakan-akan orang ini adalah apa? Hambanya. Sementara sebagaimana yang tadi kita jelaskan, semua adalah hakikatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang makhluk pun yang mereka memiliki hamba. Hakikatnya semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, baik mukmin maupun kafir. Dengan hamba dalam artian hamba yang umum. Karena abdun di sini bisa dua makna, bisa bermakna am, bisa bermakna khas. Ya, adapun yang bermakna am adalah semua mukmin, semua kafir adalah abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba khas, hamba yang khusus, ini adalah disifati bagi orang-orang yang beriman saja. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, ya, wala khaufun, janganlah kalian takut pada hari ini, wala antum tahzanun, dan janganlah kalian bersedih hati. Maksudnya di sini adalah hamba, di sini adalah hamba yang khusus. Ya. Adapun perkataan ammati, ini pun sama maknanya sebagaimana telah kita jelaskan. Ammati ini adalah untuk pensifatan bagi wanita. Ya. Dan ini tidak boleh kita juga mengatakan ammati, karena sesungguhnya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum perkataan abdi wa ammati dan rabbuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam kitabnya Qawlun Fit, ini diperinci, ya. Yang pertama adalah kita bahas hukum perkataan abdun dan ammah. Hukumnya perkataan abdi atau abdun atau ammah ini hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayudifahu ila ghairihi mithlu ayakula abdu fulan au ammatu fulan. Jadi abdun atau amma ini disandarkan kepada selainnya. Seperti perkataan hamba fulan, hambanya si fulan. Ammatu fulan, hamba perempuannya si fulan. Nifahada jaizun, maka yang seperti ini boleh. Kalau kita menisbatkan hamba ini bukan kepada domir mutakallim, ana, ya, maka ini dibolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihu al ayyama minkum wa salihin min ibadikum, dari hamba-hamba kalian, kum. Ya, bukan, ini domirnya domir apa kalau kum? Mukhatab. Kalau mutakalim kan apa? Ana dan nahnu tu, ya. Ana dan nahnu. Kemudian yang kedua adalah ayudifahu ila nafsihi. Disandarkan kepada dirinya yang berbicara. Ya. Berarti disandarkan kepada domir apa? Mutakalim. Domir ana. Ini ada dua bentuk. Yang pertama, jika ucapan abdi ini bentuknya hanya sebagai khobar. Misalnya ada yang bertanya, kamu sedang ngapain? Kemudian dia mengatakan, at'amtu abdi, saya memberi makan hambaku. Kasautu abdi, saya memakaikan baju hambaku. A'toktu abdi, saya memerdekakan hambaku. Ya, perkataan seperti ini, apabila hamba yang dia maksud ini tidak ada di hadapannya, ya, fala ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Misalnya kita miliki seorang hamba, ya, kemudian ada orang mengabarkan kepada kita sedang ngapain, kamu ngapain misalnya, maka kita mengatakan, oh, saya tadi memberikan hambaku makan, memakaikan baju kepada hambaku, saya memerdekakan hambaku. Ya, kalau hambanya dia ini tidak ada di hadapannya, gaib, maka ini fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Adapun seandainya tatkala seseorang mengucapkan perkataan yang seperti ini dan budaknya atau hambanya itu ada di hadapannya, jika menimbulkan suatu kerusakan, maka ini tidak boleh. Dalam artian jika menimbulkan perasaan si hamba ini terendahkan, ya terendahkan dia, maka yang seperti ini tidak boleh. Wa illa fala, kata beliau, wa illa fala, dan jika tidak maka tidak mengapa, ya, dan jika tidak maka tidak mengapa. Li'anna qa'il dhalika la yaqsud al-ubudiyah allati hiya dzul, karena orang yang berkata ini tidak memaksudkan ubudiyah di dalamnya, yaitu perendahan diri. Jadi kalau hanya sekedar khobar maka ini tidak mengapa, jika dalam artian jika apa, kalau hanya sekedar khobar, anda ulangi penjelasannya, kalau sekedar khobar ini maka dirinci, ya, kalau sekedar khobar dirinci, jika hambanya ini tidak hadir di hadapannya maka boleh. Ini jika sekedar khobar, jika tidak hadir di hadapannya maka boleh, tapi jika hadir di hadapannya, jika menimbulkan kerusakan, ya menimbulkan kesan bagi hamba ini, dia kok terhinakan, maka ini sebaiknya jangan, tidak boleh, yang hal ini terlarang. Tapi kalau tidak menimbulkan mafsadah yang seperti ini, maka boleh. Kalau sekedar khobar. Yang kedua adalah ayakuna bisigotin nida. Ucapan abdi ini ya dengan bentuk nida. Tahu nida ya? Panggilan. Seperti seorang tuan mengatakan, ya abdi hati, hati kada. Wahai hambaku, datangkanlah yang demikian itu, datangkanlah ini. Wahai hambaku, ambili saya ini dan itu. Fahada manhiyun anhu. Maka yang seperti ini dilarang. Walaupun di sini ikhtalafal ulama fin nahi, para ulama mereka berselisih akan larangan ini, hal huwa lil karaha awit tahrim. Apakah larangan di sini menunjukkan akan keharaman ataupun menunjukkan kemakruhan ataupun keharaman. Jadi ana ulangi sekali lagi perkataan abdi ini, ya. Yang pertama, jika sekedar khobar, maka dilihat. Ya, jika orangnya gaib, maka boleh. Jika orangnya hadir, jika menimbulkan kerusakan, tidak boleh. Tapi jika tidak menimbulkan kerusakan, maka ini boleh. Yang kedua, inilah yang dilarang, adalah menyebut nama abdi dengan bentuk panggilan. Seperti seorang tuan mengatakan kepada hambanya, ya abdi hati kada. Wahai hambaku, ya budaku, datangkanlah yang demikian itu. Kemudian yang kedua adalah hukum perkataan ar-rob. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, beliau berkata dalam kitabnya Qawlul Mufid, wa'lam, katahila, anna idafata rabbi li ghairillahi ta'ala tanqasimi ila aqsam. Bahwasanya penyandaran Rob kepada selain Allah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah disandarkan kepada domir mukhatab, yaitu domir anta, at'im rabbaka, berilah makan Rabbmu. Waddi Rabbaka, siapkanlah wudu untuk Rabbmu. Maka yang seperti ini, fayukrohu dhalika linahi anhu, hukumnya dimakruhkan karena ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, pelarangan ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah min jihati sighah, ditinjau dari bentuk kalam, perkataan, bentuk jumlah perkataan at'im rabbaka. Perkataan at'im rabbaka ini dipahami li'annahu yuhamu ma'nan fasidan, memiliki makna yang fasid. Karena yang namanya Rob, li kalimati Rob, kalimat Rob ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengatakan at'im rabbak, sementara Rob ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, berarti menimbulkan kesan apa? At'im rabbak, berilah makan Rabbmu. Sementara Rob ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang berkata ini tidak memaksudkan, maksudnya Rob di sini adalah Rabbul alamin Allah, dia tidak memaksudkan. Tapi perkataan yang seperti ini menimbulkan kesan yang buruk, yang jelek. Ya, karena Rob ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk adab, ya tidak boleh kita mengatakan perkataan yang seperti ini, yaitu rob disandarkan kepada domir mukhatab. Kemudian ditinjau dari sisi makna. Tatkala seseorang mengatakan at'im rabbak kepada misalnya berilah makan tuanmu, maka menimbulkan kesan bagi seorang hamba atau amma, dia menimbulkan kesan kehinaan, hina, menimbulkan kesan hina dia, orang yang disuruh. Ya, tatkala misalnya seorang tuan dia memerintahkan ya kepada budaknya untuk ngasih makan suaminya, misalnya seorang istri dia memiliki budak, kemudian istri ini memerintahkan kepada budaknya, wahai budak ya, berilah makan Rabbmu, berilah makan tuanmu. Ya. Maka hal ini menunjukkan apa? Karena sayyidu robban, seakan sayyid ini adalah robban dan abdu atau ama yang disusu marbuban. Menunjukkan apa? Penghinaan, perendahan terhadap seorang hamba yang diperintahkan oleh majikannya untuk memberikan makan robnya. Dalam artian di sini adalah tuannya, suaminya. Jadi seorang istri memiliki seorang suami dan memiliki seorang budak, kemudian dia memerintahkan budaknya untuk memberi makan suaminya. Maka ini dengan istilah at'im rabbaka ada unsur apa? Perendahan terhadap budak tersebut. Kemudian yang kedua, jika kata rob di sini disandarkan kepada domir gaib. Domir gaib hu, humahum, ha humahunna, fahadza la ba'sa bihi. Maka yang seperti ini tidak boleh, boleh tidak mengapa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hadis tanda-tanda hari kiamat, yaitu anta lidal ammatu rabbaha, ya, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan kalimat anta lidal ammatu rabbaha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya, maka ini boleh. Kemudian yang keempat, disandarkan kepada domir mutakallim, domir mutakallim, maka yang seperti ini inna hadza jaizun pun boleh. Kata Syaikhul Utsaimin, hukumnya boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala terkait dengan temannya Yusuf, ya, yang dia diselamatkan dari penjara, ya, innahu rabbi ahsana maswaya, innahu rabbi, sesungguhnya dia adalah Rabbku, yaitu sayyidi, tuanku. Ini menunjukkan di sini bolehnya disandarkan kepada domir mutakallim. Kemudian yang keempat, disandarkan kepada nama yang zahir, seperti Rabbul Gulam, Rabbul Ibil. Yang Rabbu di sini bermakna apa? Sahib, pemilik. Rabbul Bait, pemilik rumah. Maka yang seperti ini adalah hukumnya boleh. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan. InsyaAllah penjelasan dalil kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda dan dari syaitan, dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadza la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.